Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 109. Kitab tercelanya kikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan, harta dan berhimpun di antara puji dan cela. Ketahuilah kiranya bahwa Allah Ta'ala menanamkan harta itu kebajikan atau khair pada beberapa tempat dari kitabnya yang mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman, In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya, kalau ia meninggalkan khair atau harta supaya berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabat menurut patut, hal yang patut bagi orang-orang yang memeliharanya dirinya dari kejahatan. Surat Al-Baqarah ayat 180. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya harta yang baik bagi orang yang baik. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Amr bin Al-As. Setiap yang datang pada agama atau tersebut pada Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang pahala sedekah dan haji, maka itu adalah pujian kepada harta. Karena tidak mungkin tercapai yang dua tadi selain dengan harta. Allah Ta'ala berfirman, Wayastakh rija kanzahuma rahmatam min rabbik. Artinya, dan keduanya atau dua orang anak yatim itu akan mengambil simpanannya. Hal ini adalah suatu karunia atau rahmat dari Tuhan engkau. Surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, yang mengaruniakan kepada hamba-hambanya, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, diberikannya kepada kamu harta dan anak-anak, dan diadakannya kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kamu. Surat Nuh ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, yang mengaruniakan kepada hamba-hambanya, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, diberikannya kepada kamu harta dan anak-anak, dan diadakannya kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kamu. Surat Nuh ayat 12. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampirlah kemiskinan itu menjadi kekufuran. Diriwayatkan Abu Muslim, Al-Laythi dan Al-Baihaqi dari Anas. Itu adalah pujian kepada harta. Dan Anda tiada akan mengerti segi mengumpulkan harta itu sesudah dicela dan dipuji. Kecuali dengan Anda mengetahui hikmah harta, maksudnya, bahayanya dan celakanya. Sehingga tersingkap bagi Anda bahwa harta itu baik atau suatu segi yang buruk dari suatu segi. Dan harta itu terpuji dari segi dia itu baik dan tercela dari segi dia itu jahat. Maka tidaklah harta itu baik semata-mata dan tidaklah harta itu jahat semata-mata. Akan tetapi, harta itu sebab dari dua hal tersebut keseluruhannya. Tidak sifatnya selalu terpuji, tidak mustahil. Sekali dan tercela dan kali lainnya. Akan tetapi, orang yang mempunyai basiroh atau mata hati yang dapat membedakan akan mengetahui bahwa yang terpuji dari harta itu tidak tercela. Dan penjelasannya dari apa yang telah kami sebutkan pada kitab syukur, dari penjelasan kebajikan-kebajikan, dan penguraian tingkat-tingkat nikmat. Dan kadar yang mencukupi padanya ialah bahwa yang menjadi tujuan orang-orang yang pintar dan yang mempunyai basiroh ialah kebahagiaan akhirat, yaitu nikmat yang kekal dan milik yang tetap. Dan tujuan kepada ini adalah kebiasaan orang-orang mulia dan orang-orang pintar. Karena ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang termulia dan terpandai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang terbanyak ingat kepada mati dan yang sangat siap bagi mati. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Kebahagiaan ini tiada akan tercapai selain dengan tiga jalan di dunia, yaitu keutamaan-keutamaan jiwa seperti ilmu dan baik akhlak, keutamaan-keutamaan jasmaniah seperti kesehatan dan kesejahteraan, dan keutamaan-keutamaan di luar badan, seperti harta dan sebab-sebab lainnya. Dan yang tertinggi ialah kejiwaan, kemudian jasmania, kemudian yang di luar. Maka yang di luar itu yang paling buruk, dan harta termasuk jumlah yang di luar. Dan yang terhina dari yang di luar ialah dirham dan dinar. Keduanya sesungguhnya adalah khodim atau congos. Dan keduanya tiada mempunyai khodim. Keduanya menjadi maksud bagi yang lain. Dan keduanya tidak dimaksudkan bagi dirinya. Karena jiwa itu adalah zat yang paling berharga, yang dicari kebahagiaan. Dan jiwa itu berkhidmat kepada ilmu, makrifah, dan akhlak mulia untuk diperolehnya suatu sifat pada dirinya. Dan badan itu berkhidmat pada jiwa dengan perantaraan panca indera dan anggota badan. Makanan dan pakaian itu berkhidmat pada badan. Dan telah diterangkan dahulu bahwa yang dimaksud dari makanan ialah mengekalkan badan. Dan dari perkawinan ialah mengekalkan keturunan. Dan dari badan, ialah menyempurnakan jiwa, membersihkan dan menghiasinya dengan ilmu dan akhlak. Siapa yang mengetahui susunan ini, maka ia telah mengetahui kedudukan, harta, dan segi mulianya. Dan harta itu dari segi yang pentingnya bagi makanan dan pakaian adalah menjadi pentingnya bagi kekekalan badan. Yang menjadi pentingnya bagi kesempurnaan jiwa, di mana itu adalah kebajikan. Orang yang mengetahui faedah, tujuan dan maksud suatu yang dipakainya untuk tujuan itu, dengan memperhatikan dan tidak melupakan kepadanya, maka ia telah berbuat baik dan mengambil manfaat daripadanya. Dan apa yang menghasilkan maksud baginya itu terpuji pada haknya. Jadi, harta itu alat dan jalan kepada maksud yang sah. Dan dapat pula diambil menjadi alat dan jalan kepada maksud-maksud yang adil. Yaitu, maksud-maksud yang mencegah dari kebahagiaan akhirat dan menyumbat jalannya ilmu dan amal. Jadi, harta itu terpuji dan tercela. Terpuji dengan disandarkan kepada maksud terpuji, dan tercela dengan disandarkan kepada maksud tercela. Maka siapa yang mengambil dari dunia lebih banyak daripadanya yang memadai baginya, maka ia telah mengambil kebinasaannya. Dan ia tidak merasa yang demikian sebagaimana yang datang pada hadis yang telah disebutkan dahulu. Tatkala ada tabiat manusia itu cenderung kepada mengikuti nafsu syahwat yang memotong jalan Allah, dan harta itu memudahkan dan alat baginya, niscaya besarlah bahaya pada apa yang melebihi kadar mencukupi. Para nabi-nabi berlindung dari kejahatan harta. Sehingga Nabi kita SAW berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah makanan keluarga Muhammad sekedar mencukupi saja." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka Nabi SAW tidak meminta bagi keluarganya selain yang semata-mata kebajikan. Nabi SAW berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku miskin, dan kumpulkanlah aku di padang mahsyar dalam golongan orang-orang miskin." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas, dan diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abi Sa'id. Nabi Ibrahim alaihissalam berlindung, maka ia berdoa sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, "Wajnubni wabaniya anak budal asnan," dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Yang dimaksudkan dengan berhala itu yaitu dua batu ini, emas dan perak. Karena pangkat kenabian itu maha agung daripada ditakuti untuk diikatkan ketuhanan pada sesuatu dari batu tersebut. Karena telah memadai sebelum kenabiannya akan ibadahnya sewaktu kecil. Dan sesungguhnya arti penyembahan itu ialah mencintai emas dan perak, tertipu dan cenderung kepadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Binasalah budak dan binasalah budak dirham. Ia binasa dan ia tidak bangun dari rebahnya. Dan apabila ia kena duri, maka tidak dicabutnya duri itu." Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pecinta emas dan perak itu penyembahnya. Siapa yang menyembah batu, maka dia itu menyembah berhala. Tiap-tiap orang yang menjadi hamba selain Allah, maka dia itu penyembah berhala. Artinya, siapa yang dipotong oleh yang demikian daripada mengingati Allah Ta'ala dan daripada menunaikan haknya, maka dia itu seperti penyembah berhala. Dan itu syirik atau persekutuan Tuhan. Hanya syirik itu dua macam. Syirik kafi atau syirik tersembunyi yang tidak mengharuskan kekal dalam neraka. Dan sedikitlah orang-orang mukmin yang terlepas daripadanya. Sesungguhnya syirik tersebut lebih tersembunyi dari jalannya semut. Dan syirik jali atau syirik nyata yang mengharuskan kekal dalam neraka. Kita berlindung dengan Allah dari semuanya itu. Penjelasan penguraian bahaya harta dan faedahnya. Ketahuilah bahwa harta itu seperti ulat. Padanya ada racun dan obat. Maka faedahnya itu obatnya dan bahayanya itu racunnya. Siapa yang mengetahui bahaya dan faedahnya, niscaya memungkinkan ia untuk menjaga diri daripada kejahatannya dan mengalir faedah daripada kebajikannya. Adapun faedahnya, maka terbagi kepada faedah keduniaan dan faedah keagamaan. Mengenai faedah keduniaan, maka tiada memerlukan lagi kepada menyebutkannya di sini, karena pengenalannya sudah terkenal yang bersekutu di antara segala jenis makhluk, dan jikalau tidaklah demikian, niscaya mereka tidak binasa pada mencarinya. Adapun faedah keagamaan, maka semuanya terbatas pada tiga bagian. Bagian pertama, bahwa ia membelanjakan harta itu pada dirinya. Ada kalanya pada ibadah atau pada yang menolong pada ibadah. Adapun yang pada ibadah, yaitu seperti yang menolong pada haji dan jihad. Karena tiada akan sampai kepada yang dua itu selain dengan harta. Dan yang dua tersebut termasuk sebagian dari ibu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan orang miskin tidak akan memperoleh atau mahrum keutamaan yang dua tadi. Adapun mengenai yang mengatakan kepada ibadah, maka yang demikian itu ialah makanan, pakaian, tempat tinggal, perkawinan, dan kepentingan-kepentingan hidup lainnya. Semua keperluan ini, apabila tidak mudah tercapai, niscaya hati teralah kepada mengusahakannya. Lalu hati itu tiada lega untuk agama, dan semua yang menyampaikan kepada ibadah, maka itu adalah ibadah. Mengambil sekedar mencukupi dari dunia, karena untuk jalan menolong kepada agama, adalah termasuk sebagian dari faedah-faedah keagamaan. Dan tidak masuk bersenang-senang yang melebihi di atas keperluan pada jalan yang demikian. Karena yang demikian itu termasuk sebagian keuntungan duniawi saja. Bagian kedua, apa yang diserahkannya kepada manusia, yaitu empat bagian. Sedekah, muru'ah, menjaga kehormatan, dan ongkos pelayanan. Adapun sedekah, maka tiada tersembunyi pahalanya, dan sedekah itu sesungguhnya memadamkan kemarahan Tuhan yang Maha Tinggi, dan sudah kami sebutkan keutamaannya pada uraian yang lalu. Adapun muru'ah atau kepribadian, kehormatan diri, maka yang kami maksudkan ialah menyerahkan harta kepada orang-orang kaya dan orang-orang mulia atau bangsawan-bangsawan pada perjamuan. Hajiah, pertolongan, dan menyerupainya demikian. Maka ini sesungguhnya tidak dinamai sedekah, akan tetapi sedekah itu yang diserahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Hanya ini termasuk sebagian dari faedah-faedah keagamaan. Karena dengan ini, hamba Allah itu berusaha memperoleh saudara dan teman. Dan dengan ini, ia berusaha memperoleh sifat kemurahan dan menghubungkan diri dengan golongan-golongan pemurah. Maka tidak disifatkan dengan kemurahan selain orang yang berbuat baik atau berbuat ma'ruf dan menempuh jalan muru'ah dan kemurahan hati. Dan ini juga termasuk yang membesarkan pahala. Maka telah banyaklah hadis yang membentangkan tentang hajiah, perjamuan, dan memberi makanan tanpa syarat kemiskinan dan keperluan pada pembelanjaannya. Adapun menjaga kehormatan, maka yang kami maksudkan ialah memberikan harta untuk menolak serangan atau kritik penyair-penyair, celaan orang-orang tidak berpikiran sehat atau orang safih, memotong lidah mereka atau menyetop lidahnya atau menutup mulutnya, dan menolak kejahatan mereka. Dan itu juga serta cepat timbulnya faedah pada waktu yang segera adalah termasuk sebagian dan keuntungan keagamaan. Nabi SAW bersabda, apa yang dipergunakan oleh manusia untuk memelihara kehormatannya, niscaya dituliskan menjadi sedekahnya. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Jabir. Betapa tidak? Pada perbuatan tersebut, mencegah si pengumpat dari kemaksiatan pengumpatan, dan menjaga dari perkataannya berkobarnya permusuhan yang membawa pada tindakan seimbang dan balas dendam melampaui batas-batas hukum agama. Adapun pelayanan, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan yang diperlukan oleh manusia untuk menyediakan sebab-sebabnya pelayanan itu banyak. Jikalau perbuatan-perbuatan itu dikerjakan sendiri, maka habislah waktunya. Dan sukarlah kepadanya menempuh jalan akhirat dengan zikir dan zikir yang menjadi tingkat tertinggi bagi orang-orang salihin, bagi orang-orang salikin atau orang suluk yang menempuh jalan kepada Allah. Orang yang tidak mempunyai harta, maka ia memerlukan untuk mengerjakan sendiri, mengurus dirinya sendiri dari membeli makanan dan menumbuknya, menyapu rumah sampai kepada menyalin buku yang diperlukannya. Tiap-tiap apa yang tergambar dapat dikerjakan oleh orang lain dan dengan demikian maksudmu berhasil, maka kamu menjadi payah apabila kamu mengerjakan sendiri. Karena kamu harus mengerjakan sendiri dari hal ilmu, amal, zikir dan zikir. Apa yang tidak tergambar dapat dikerjakan oleh orang lain. Maka menghabiskan waktu pada lainnya adalah rugi. Bagian ketiga, apa yang tidak diserahkan kepada manusia tertentu. Akan tetapi berhasil dengan perbuatan tersebut kebajikan umum, seperti pembangunan masjid, jembatan, langgar, rumah orang sakit, mendirikan tempat penyimpanan air pada jalan raya dan lainnya-lainnya, dari usaha-usaha wakaf yang ditujukan untuk amal kebajikan. Dan itu termasuk sebagian kebajikan yang berjalan lama, yang mengalir pahalanya sesudah mati, yang menarik barokah doa orang-orang soleh sampai kepada waktu yang panjang. Dan jagalah dirimu, jangan sampai tidak memperoleh kebajikan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka inilah sejumlah faedah harta pada agama. Selain apa yang menyangkut dengan keuntungan yang segera, berupa kelepasan dari kehinaan meminta-minta, kehinaan miskin, sampai kepada ketinggalan dan kemuliaan di antara makhluk, banyak saudara, pembantu, teman, kehormatan dan kemuliaan dalam hati. Maka setiap yang demikian, dari apa yang dikehendaki oleh harta itu, termasuk dalam keuntungan duniawi. Adapun bahaya, maka ada bahaya keagamaan dan bahaya keduniaan atau bahaya duniawi. Bahaya keagamaan, maka ada tiga perkara. Pertama, menghela atau menarik kepada perbuatan maksiat. Sesungguhnya nafsu syahwat itu berlebih kurang. Kelemahan itu kadang-kadang mendinginkan di antara manusia dan kemaksiatan, dan termasuk memeliharakan diri, bahwa tidak terdapat kelemahan itu. Dan manakala manusia itu berputus asa dari semacam maksiat, niscaya tidaklah tergerak memanggilnya. Maka apabila ia merasa mampu kepada sesuatu perbuatan maksiat, niscaya terbangkitlah pemanggilannya. Dan harta itu semacam dari kemampuan yang menggerakkan pemanggil perbuatan-perbuatan maksiat dan pekerjaan kedzaliman. Maka jikalau dikerjakan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, niscaya ia binasa. Dan jikalau ia menahan diri atau sabar, niscaya jatuh dalam kesukaran. Karena sabar atau menahan diri serta ada kemampuan itu sangat berat. Dan percobaan waktu senang itu lebih besar dari percobaan waktu mudarat. Kedua, menghela atau menarik kepada bersenang-senang pada hal-hal yang diperbolehkan atau hal mubah. Dan ini permulaan tingkat. Maka manakala orang yang mempunyai harta atau orang yang berada sanggup memperoleh roti dari tepung sair atau semacam tepung gandum, memakai kain kasar dan meninggalkan segala kelezatan makanan, sebagaimana yang disanggupi oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam dalam kerajaannya. Lalu keadaannya yang terbaik ialah bahwa ia bersenang-senang dengan dunia dan mencobakan dirinya pada dunia, maka jadilah bersenang-senang itu kebiasaan padanya dan kecintaan yang tidak dapat ia menahan diri atau bersabar daripadanya. Dan akan ditarik oleh sebagian daripadanya kepada sebagian yang lain. Apabila bersangatan kejinakan hatinya kepada yang demikian, niscaya kadang-kadang ia tidak mampu untuk sampai kepadanya dengan usaha halal. Lalu dikerjakannya perbuatan-perbuatan subhah atau yang tidak jelas halal dan haramnya. Dan ia terjerumus pada perbuatan riya, berminyak air, dusta, nafik, dan budi pekerti yang hina lainnya. Supaya teratur urusan duniawianya dan memudahkan baginya bersenang-senang. Maka sesungguhnya siapa yang banyak hartanya, niscaya banyaklah keperluannya kepada manusia. Dan siapa yang memerlukan kepada manusia, maka tidak dapat tidak membawa ia menjadi munafik dan mendurhakai Allah pada mencari keridhaan manusia. Jikalau manusia itu selamat dari bahaya pertama, yaitu langsung memperoleh keuntungan, maka ia sekali-kali tidak akan selamat dari ini. Dan dari keperluan kepada makhluk atau manusia ramai itu, berkobarlah permusuhan dan persahabatan. Dan daripadanya terjadilah dengki, iri hati, riya, takabur, dusta, lalat merah, umpatan, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang khusus dengan hati dan lidah. Dan tidak pula terlepas daripada menular kepada anggota-anggota badan lainnya. Dan setiap yang demikian itu menjadi keharusan dari nasib malangnya harta, keperluan kepada memelihara dan memperbaikinya. Ketiga, yaitu yang tidak terlepas seorang jua pun daripadanya, yaitu bahwa akan dilalaikan oleh kepentingan hartanya daripada mengingati Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang menyibukkan hamba daripada mengingati Allah, maka itu kerugian. Dan karena itulah Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa pada harta itu tiga bahaya. Yang pertama, bahwa diambilnya dari yang tidak halal. Kedua, lalu ditanyakan, jikalau diambilnya dari yang halal, Isa alaihissalam lalu menjawab, akan diletakkannya harta itu pada yang tidak benar. Lalu ditanyakan, jikalau diletakkannya pada yang benar, Isa alaihissalam lalu menjawab, ia akan disibukkan oleh kepentingan harta daripada mengingati Allah Ta'ala. Inilah penyakit yang mencelakakan. Sesungguhnya, pokok, otak, dan rahasia segala ibadah ialah mengingati Allah atau zikrullah dan bertafakur tentang keagungannya. Dan yang demikian itu akan memanggil hati yang kosong. Orang yang mempunyai harta benda itu bersore dan berpagi, selalu bertafakur atau asyik berpikir tentang permusuhan petani dan perhitungan hasil pertanian, tentang permusuhan orang-orang yang berkongsi dan pertentangan mereka tentang pembagian air dan batas-batas tanah, dan permusuhan pembantu-pembantu sultan atau penguasa tentang pajak, permusuhan kuli-kuli atau orang-orang yang digaji di atas keteliduran pada pembangunan, dan permusuhan petani-petani tentang pengkhianatan dan pencurian yang dilakukan mereka. Orang yang mempunyai perniagaan adalah bertafakur atau asyik berpikir tentang pengkhianatan kongsinya, ingin sendirian memperoleh laba, keteliduran pada bekerja, dan kesia-siaan pengurusan harta. Begitu pula orang yang mempunyai binatang ternak, dan begitulah segala jenis harta lainnya. Dan yang lebih jauh dari banyaknya kesibukan ialah uang yang disimpan di bawah tanah. Dan pikiran senantiasa bolak-balik mengenai penggunaan uang tersebut. Bagaimana menjaganya? Takut dari orang yang akan melihat uang itu. Dan bagaimana menolak pelobaan manusia daripadanya.